Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ma'asyir al-ikhwah wa talabat al-ilm. Kita masih mengingat ayat Al-Quran yang telah dibawakan oleh penulis. Wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Tiadalah yang menjadi korban tipu daya pertama kali kecuali orang daya itu. Makar yang jelek itu tidak akan menimpa kecuali pertama kali orang yang melakukan makar tersebut. Ayat ini tentu kita ingat selalu. Apalagi di saat kita menjalankan sebuah amanat besar dari Allah Azza wa Jal, memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu melakukan taftish, koreksian, pengkajian, pembenahan terhadap diri-diri kita, agar digolongkan orang-orang yang menginginkan kebaikan Allah Ta'ala buat diri dan kebaikan buat orang lain. Dengan ayat ini, dia telah membawa kita kepada sebuah ujian besar yang menimpa dakwatus salafiyah di masa sekarang ini. Ujian itu apinya dinyalakan oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Hadi. Kemudian fitnah yang dinyalakan itu telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang ahli fitnah dan tukang fitnah, kadzabun, para pendusta-pendusta, walhizbiyun, almutasattirun, mereka-mereka kaum hizbiyun yang bersembunyi, dan orang-orang yang serampangan di dalam menghukum, dan juga orang-orang yang selalu membuat kacau di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan di antara namanya Utaibi, Usamah Ataya, Wabazmul, Ahmad Bazmul, Al-Anjari, kemudian Al-Kurdi, ay Abdul Latif Al-Kurdi, Kurdi, wa ghairihim. Semuanya ini bertameng di belakang Muhammad bin Hadi untuk menampakkan permusuhannya dan kebenciannya terhadap Ahlus Sunnah Salatullah bil Ilm. Setelah itu beliau menjelaskan, walam yakun haula'il mukhalifun muttafiqin. Orang-orang yang bersembunyi di belakang Ibnu Hadi ini, para penyelisih-penyelisih itu tidak sepakat, tidak ketemu mereka-mereka itu. Fima bainahum, di antara mereka sendiri, tidak ketemu. Ya, qoblal fitnati siqah. Balkanu ala ikhtilafin fi tawjihatihim. Bahkan kenyataan mereka itu adalah berbeda dalam hal taujihatihim, arahan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, sifat-sifat yang ada pada mereka. Faminhum sahibu syiddatin mufarratah kasyiddatil haddadiyah. Di antara sejalan sebelum fitnahnya Ibnu Hadi itu, ada orang yang keras, keterlaluan. Seperti kerasnya kaum Haddadiyah. Wa minhumul mumayyi' alladzi irtama fi ahdhanil hizbiyyin. Di antara mereka ada kaum yang mumayyi', ahlu tamyi', yaitu orang-orang yang tidak memiliki sikap yang jelas atau di pangkuan, yang mereka itu barakallahu fikum berada, bergabung, bersembunyi di pangkuannya al-hizbiyyin. Wa minhum, ini satu di antara mereka. Wa minhumul kadzabul fattan alladzi la hamma lahu illa nafsah. Ada di tukang fitnah yang tidak ada keinginan, kemauan, tujuannya kecuali dirinya sendiri. Membela dirinya, kepentingan dirinya. Ila ghairi dhalik minat taujihat allati la tammata ila salafiyati bisilah. Dan selain itu dari bentuk-bentuk sikap, tujuan-tujuan yang sama sekali tidak ada kaitannya, hubungannya dengan dakwatus salafiyah. Lakin ala ragmi ikhtilafihim jama'atuhum adawatun wa bughdul manhajis salafi. Akan tetapi berdasarkan perbedaan yang ada pada mereka, kemudian perselisihan yang terjadi pada mereka sendiri, langkah-langkahnya ternyata dihimpun dalam satu bendera. Permusuhan dan kebencian terhadap manhaj salafi. Ala qaidah, yang dia berdiri di atas qaidah, aduwu aduwi sodiki, adalah temanku. Musuh aduwu aduwi sodiki. Pokoknya siapa saja yang memusuhi musuhku, dia temanku. Walaupun mereka ini berbeda-beda barakallahu fikum tujuannya, ya mauqif dan sikapnya, di jalan tidak akan ketemu. Antara orang yang syiddah dengan mumayyi' tidak mungkin akan pernah ketemu. Tetapi barakallahu fikum diketemukan dalam fitnah, dengan fitnah Ibnu Hadi ini, pada kaidah aduwu aduwi sodiq. Apa saja yang menjadi lawan musuhku adalah temanku. Sudah disebutkan di depan. Bahwa yang menjadi sasaran permusuhan barakallahu fikum adalah dzakal imam Rabi' hafizahullahu ta'ala. Yang disasar. Nah, ketika muncul fitnah Sa'faqah yang disulut apinya oleh Ibnu Hadi, yang disasar sama Ibnu Hadi ini adalah dzakal imam Rabi' hafizahullahu ta'ala. Nah, ketika dia menjadi musuhnya, ini makna dari barakallahu fikum aduwu aduwi sodiqi. Walaupun mereka ini sudah habis sebelumnya oleh Ibnu Hadi, tidak tersisa lagi. Sampai digambarkan ucapan-ucapan para ulama terhadap para penyelisih ini bagaikan ba'ir ajrab, yaitu unta yang sakit kulit, lalu kemana dia mau menginap, mau beristirahat, semuanya menyingkir. Salafiyun menyingkir. Dia adalah sekarang sama yang dituju, sebagai musuh dan lawan, ini semuanya menjadi teman. Hebat. Fitnah itu mencetak barakallahu fikum. Tapi kita harus belajar. Ya. Belajar yang sangat berharga. Bahwa di depan fitnah dan ujian apabila tersungkur seseorang, kawan bisa menjadi lawan dan lawan bisa menjadi kawan. Dan ini dalam setiap perjalanan fitnah barakallahu fikum demikian. Maka kita belajar rahimani wa rahimani. Kata beliau, waqad wajadu dallatahum fi Muhammad bin Hadi. Mereka para penyelisih itu setelah mendapatkan menemukan barang hilangnya yang berharga pada diri Muhammad bin Hadi. Litatatrasu agar mereka itu bisa berlindung dengannya. Il lam yajra aglabuhum min qabl ala tasrih bi mukhalaf ulama'ihil kibar. Sebab sebelumnya mereka tidak punya keberanian, mayoritas mereka tidak punya keberanian untuk terang-terangan menampakkan penyelisihannya terhadap manhaj salafi dan penyelisihannya terhadap ulama al-kibar. Wa in kana dhalik yadhhar minhum fi lahnil qaul wa ta'abiril wajh. Walaupun sudah dibaca ketidaksukaan, kebencian, penyelisihan terhadap manhaj salafi dan juga sudah terbaca dari lahnil qaul, ucapan-ucapan barakallahu fikum, kemudian ungkapan-ungkapan raut wajah mereka. Wa kana Muhammad bin Hadi qabla al-fitnati ya'rifu inhirafatin aglab ha'ula ilmun harifin. Bahkan Muhammad bin Hadi sebelum fitnah ini mengenal penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan mayoritas mereka. Kalam. Bahkan dia Ibnu Hadi memiliki peringatan terhadap mereka, punya ucapan pembicaraan. Falamma hasalatil fitnatu. Maka di saat terjadinya al-fitnah, ay fitnah sa'faqah, wa taghayyara qurbuhum ilaihi, wa ja'alahum min khawasihi, yudafi'una anhu wa yudafi'u anhum. Berubah kedekatan mereka kepadanya Ibnu Hadi. Mereka yang telah ditahdirnya itu menjadi orang-orang khususnya yang mereka memberikan pembelaan kepada Ibnu Hadi dan dia membela mereka. Allahu Akbar. Ma'a annahum la zalu ala ma hum alayhi lam yuhdithu taubatan wa lam tawala taraju'an amma ukhidha alayhim min intiqadatin. Bersamaan itu mereka-mereka itu terus berada di dalam kesalahan dan penyimpangan tersebut. Mereka tidak melakukan taubat atau telah dikritikkan atas mereka. Belum ada taubat yang ada pada mereka yang dulu diperingatkan dan ditahdirnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ingat, dia akan membawakan ucapan Hudzaifah ibnul Yaman yang semuanya ini barakallahu fikum tidak tersembunyi pada Ibnu Hadi. Wala yakhfa ala tullabil ilm wala ala Muhammad ibni Hadi nafsi. Tidak tersembunyi atas para penuntut ilmu dan terlebih lagi pada Muhammad ibn Hamra alamatun wadhihatun ala fitnati man waqa'a fihi. Tidak tersembunyi bagi para penuntut ilmu, terlebih lagi atas Muhammad bin Hadi sendiri, bahwa perkara ini merupakan tanda yang sangat terang atas fitnah orang yang terjatuh padanya. lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Berarti kan di sana ada tolak ukur. Kalau sampai kawan dijadikan lawan atau lawan dijadikan kawan, berarti sudah miring tolak ukur. Barakallahu fikum. Nah sekarang, tolak ukur ini ada, sudah diketahui. Kalau ini adalah bahaya sebuah fitnah, tahu para thullabul ilm, tidak sembunyi. Coba antum lihat dari awal fitnah turasiyun, halabiyun, barak sururiyun, ya, qutbiyun, semuanya fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Munculnya fitnah barakallahu fikum Yahya Al-Hajuri. Munculnya fitnah Muhammadil Imam. Ya, munculnya fitnah Ali Hasan Ali Abdul Hamid dan tulab-tulab al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Semuanya ini pelajaran yang sangat berharga. Di saat orang yang banyak mengingatkan, banyak menasihatinya, menyelesaikan. Sementara, orang yang sama-sama diingatkan dan dinasihatkan, menjadi sesuatu orang yang tadinya berselisih, tidak ketemu. Tapi setelah sama-sama yang disasar, menjadi langkah yang bersatu dan bertemu. Barakallahu fikum. Ini pelajaran dalam setiap peristiwa fitnah yang menimpa dakwatus salafiyah. Beliau mengatakan, wa kama warada dzikruhu wad dalilu alaihi fil athari an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu haitsu qala, sebagaimana telah datang penyebutannya dan dalil sebuah riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu haitsu qala, mendengar dari ucapan Ibnu Hadi yang sering mengulang-ulanginya ucapan Hudzaifah ibnul Yaman ketika dia membantah Ali Al-Halabi. Saya berulang-ulang, mungkin kalau terhitung ya, karena senang ya ketika dia membongkar bagaimana Al-Halabi barakallahu fikum Ali Abdul Hamid dengan kisah-kisah yang ada di kota Madinah di saat itu. Di saat dia berjalan bersama ulama'ul kibar, terus terulang-ulang kalimat-kalimatnya, sering diucapkan apa yang datang dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala. Di saat dia mengatakan, inna dhalalata haqqud dhalalati an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkira ma kunta ta'rifu. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, engkau mengingkari apa yang engkau mengetahui, apa yang dulunya engkau ingkari, engkau jadikan ilmu apa yang dulunya engkau ingkari. Dan engkau ingkari apa yang dulunya, berarti kan terbalik. Barakallahu fikum. Tolak ukur sudah terbalik. Dulu dia yang paling keras memperingatkan karena memang bahaya. Barakallahu fikum. Makanya ketika, maaf saja, Ja'far Umar Thalib dulu, ya, di saat kemudian pasca selesainya laskar jihad, sudah diingatkan, sudah dinasihatkan oleh para ulama dan juga oleh murid-muridnya yang dia didik di atas manhaj barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat Ja'far Umar Thalib kemudian menjauh dari dakwatus salafiyah, didiknya di atas manhaj ini menerapkan barakallahu fikum manhaj itu terhadap dirinya. Dijauhi, ditinggalkan, barakallahu fikum. Sampai kemudian di berbagai tulisan di majalah Salafi, dia membahasakan bahwa apa yang dulu telah dilakukan pada murid-muridnya itu tidak tepat, salah. Lalu dia ingin, barakallahu fikum, ingin membangun atau mendakwahkan kembali melakukan perbaharuan terhadap apa. Padahal, kalau dia jujur dari apa yang telah dididikkan pada murid-muridnya rahimani wa rahimakumullah di awal-awal dakwatus salafiyah. Kalau dia berpikir dengan jernih, berarti ini kan keberhasilan dia di dalam mendidik muridnya. Tapi itu semuanya tertutup. Sampai kemudian istilah ya, jadi Indo ayam ditinggalkan sama anak-anaknya. Barakallahu fikum. Istilah-istilah yang ya tidak keluar dari seorang yang benar-benar telah mendidik seorang di atas manhaj. Ukur menghasilkan sebuah penilaian dan hukum yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka sekarang apa yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu bahwa kesesatan itu adalah gambaran mengilmui atau menjadikan ilmu apa yang dulu diingkari. Mengingkari apa yang dulu dia ilmui. Ini adalah kesesatan yang sesat. Wa iyyaka wattalawuna fid dini fa inna dinallahi wahidun. Jauhlah olehmu sikap talawun berwarna-warni di dalam urusan agama. Karena agama Allah itu satu. Ya. Sehingga barakallahu fikum istilah da'i pramuka itu dari lisannya Ja'far kita kenal. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang barakallahu fikum. Ini talawun ahlul, orang yang talawun warna-warni berubah. Pokoknya di mana menguntungkan barakallahu fik, dia akan siap bergabung rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan melakukan demikian. Karena agama Allah itu adalah wahid, satu kata beliau. Kemudian dia mengatakan, wa idza kana Muhammad bin Hadi aqama dunya bisarah wa kharaja وتكلم وسب وطعن وخرج عن سمة العلماء لأجل أخطاء عند بعض طلبة العلم كما ادعى وزعم ولم يسعه السكوت عليها مع أنها إما أن تكون غير موجودة أصلا أو تاب منها أصحابها أو أنها بسيطة كان يكفيه ayyunabbiha ashabaha wahum min man yujillunahu wa yasma'unahu idha nasaha lahum. Dan apabila Muhammad bin Hadi telah mendirikan dunia dengan, artinya bahasa ini barakallahu fikum, seolah-olah telah menguasai dunia dengan serah, teriakan yang menggelegar, lalu keluar dari diamnya di sebuah majlis, ya, satu majlis, sampai Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari menghitung di majlis itu yang kena sabetan 60 sekian min tulabihi, tulab-tulabnya dia, orang yang menghormati dia, memuliakan dia, termasuk dari ya masyayikh duat yang diberbagi itu 60 sekian kena sabetan di sebuah majlis. Ala wajhil khas. Secara khusus barakallahu disebut namanya ta'yin. Setelah itu baru ke negara-negara. Sa'afiqatul Iraq. Ya, Sa'afiqatul Al-Jazair, Al-Maghrib. Wah, disebutkan dalam satu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia berbicara, mencela, mencerca sampai keluar dari ya akhlak dan perangai para ulama disebabkan kesalahan di sebagian para penuntut ilmu seperti yang dia sangka, dan menyebabkan dia tidak bisa diam, artinya tidak bisa tertahan. Bersamaan dengan itu, kesalahan-kesalahan yang dihakimi dan dihukuminya itu terkadang gair mata sama sekali. Gair maujudatin aslan. Tidak ada sama sekali. Atau kesalahan yang telah bertaubat orang darinya. Atau kesalahan yang ringan cukup untuk dia ingatkan pelakunya. Padahal mereka-mereka yang dijarah, yang dicela dan dicerca itu orang yang memuliakan dia, orang yang menghormati dia, dan mereka-mereka mendengar. Ya. Lakinnahu anada wa asarra wa rafadal julusa ma'ahum rafdan qati'an. Akan tetapi, dia menentang Ibnu Hadi. Terus menerus. Dan menolak untuk duduk bersama mereka. Sampai Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang pada akhirnya dia menjadi Ra'sus Su'afiqah. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari mengajak dia mendatangi tempatnya. Ayo duduk. Pasti kesalahan-kesalahan mereka. Datang. Barakallahu fikum. Mengajak dia untuk berbicara. Tapi rahimani wa rahim anada wa asra. Tak mau sama sekali. Pada akhirnya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menjadi Ra'sus Su'afiqah. Kepalanya, pentolannya, petinggi Su'afiqah. Subhanallah, subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'annahu la ajaza 'anil ityani biha. Padahal di saat dituntut untuk mendatangkan dalil-dalil, dia tidak mampu untuk mendatangkan dalil-dalil. Tapi orang Indonesia pintar-pintar dia. Mampu mendatangkan dalil untuk membela Ibnu Hadi barakallahu fikum. Ya, lebih hebat dari gurunya. Ya, dari orang yang dibela. Ibnu Hadi ketahil, tidak mampu. Ajaza anil ityan. Biha. Walamma wajjahalahu syaikhu rabi as'ilatan hawla ta'nihi fis salafiyin ajaza anil ijabati alaiha wa ila yaumina hadha. Maka di saat Asy-Syaikh Rabi menyodorkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan celaannya, dia tidak mampu menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan itu sampai pada hari ini. Faman kana hadha mauqifuhu mimman indahu ba'dul akhta' kama yaz'um. Kalau demikian sikapnya, sikap Ibnu Hadi terhadap orang yang punya, terhadap orang sebagaimana yang dia sangka, mimman indahu ba'dul akhta', pada seseorang yang ada kesalahan, sebagian kesalahan seperti yang disangka. Lalu bagaimana kaifa yaqbalu amsal Utaibil Kadzdzab? Kalau itu perilaku dia terhadap murid-muridnya yang menghormati dia, yang memuliakan dia, taruhlah dia punya kesalahan, ya, dia bisa memperbaikinya, dia bisa menasihatkannya, suaranya didengar oleh, tapi bagaimana ini ditolak, dihabisi, lalu dia menerima keberadaan seperti Usama Athaya Al-Kadzdzab. Dia sendiri yang menjarahnya. Kok dia menerima? Kan aneh ya. Barakallahu fikum. Kalau begini sikap dia terhadap murid-muridnya yang mungkin menurut dia salah. Ya, menurut dia barakallahu fikum salah rahimani. Bagaimana dia mau menerima seperti Utaibil Kadzdzab? Mau dia terima, lalu ini ditendang. Antum ingat ucapan Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. di saat tolak ukur itu sudah hancur dan rusak. Barakallahu fikum. Wa huwa ya'rifu annahu kadzdzab wa fattan. Bagaimana dia menerima ya Al-Utaibi Al-Kadzab, dan dia tahu kalau Usamah ini adalah kadzab wa fattan. Dia tahu. Kok menerima yang ini? Lalu menendang barakallahu fikum orang yang menghormati dia, yang memuliakan dia, yang mengagungkan dia. Muridnya bahkan diantaranya duduk puluhan tahun bersamanya. Dihabisi itu semua. Sementara dia siap untuk kemudian menerima Al-Utaibil Kadzab. Dan dia tahu kalau dia itu kadzab wa fattan. Coba antum perhatikan baik-baik sekali lagi ucapan Hudzaifah Ibnul Yaman. Inna dhalalata haqqa dhalalah. Wa kaifa yaqbalu amsal Abdul Latif Al-Kurdi alladhi ijtama'a fihi min asy-syarr ma tafarraqa fi ghairihi. Bagaimana dia menyambut menerima Abdul Latif Al-Kurdi yang dia telah menghimpun macam kejahatan didapat pada yang lain. Wa huwa aidan ya'rifu ma indahu min at-tawam. Padahal Ibnu Hadi itu sendiri mengetahui apa yang diperbuat oleh Abdul Latif Al-Kurdi ini minat tawam, dari berbagai macam kerusakan. Tahu. Tapi dijadikan teman, dijadikan pembela. Dan dibela sementara murid-muridnya barakallahu fikum yang menurut dia salah. Iya, menurut dia adalah salah. Kemudian diperlakukan sekejam itu. Waqad uridat alaihi wa takallama fiha, dan telah dibawakan kepadanya dan dia sudah berbicara kepada Latif tentang Abdul Latif Al-Kurdi itu. Wa kaifa yaqbalu sullatan min ashabil khifa wa taish. Bagaimana dia menyambut dan menerima orang-orang yang ya melakukan uruhara, melakukan keonaran. Wa amsalih mimman tajamma'a haulahu, dan seperti mereka itu banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sisinya. Kaifa qabilahum wa radhiya anhum hatta saru khawasihi saru khawasahu wa bitanatahu. Bagaimana dia menerima dan ridha kepada mereka-mereka ini sehingga mereka menjadikan orang khusus barisan khususnya dan teman-temannya. Walakinnahal fitanu tu'mi wa tusim. Begitan dan menjadikan seseorang tuli. Wal mukhalifuna lisunnati min janibihim ya kaifa radaw bi Muhammad bin Hadi syaikhan wa imaman lahum. Mereka-mereka yang menyelisihi sunnah, bagaimana Muhammad mereka ridha Muhammad bin Hadi itu menjadi syekhnya dan imam buat mereka. Wa huwa alladhi yajrah bila jarhin, yang Ibnu Hadi menjarah kallahu fikum ya, wa yat'an bila maq'an, mencela dengan tanpa bukti. Wa yattahimu bila bayyinah wa bila munasahah, menuding menuduh dengan tanpa bayyinah, bukti-bukti, dan tanpa melalui nasihat. Sala saifahu wa musallitan lisanahu bil batil ala ahli sunnati wa humatiha. Dia telah mengulurkan pedangnya, lalu kemudian menjadikan lisannya itu berani berbicara kepada jamaah dan para pembawanya. Sa'yan ila isqatihim bil jumlah ulama wa thullabul ilm, berupaya untuk menjatuhkan mereka secara menyeluruh, baik ulamanya ataupun para penuntut ilmunya. Mustakhdiman fi jarhihi alfadhan suqiyatan wa ibaratin fahishatan mimma ja'alahu yaqa'u fil qadhafi lirafil qadhfi lirajulin muslimin wa fi baitin min buyutillah. Dalam jarahnya lafat-lafat pasar. Lah antum barakallahu fikum mendengar kata irbit, kemudian apa namanya akhir, barakallahu fikum, ini bahasa-bahasa pasar kalau di sini, kalau kita loh di Indonesia. Makanya beliau mengingatkan barakallahu fikum ya, menggunakan kalimat-kalimat pasar unggelek dan keji, sampai kemudian menjatuhkan dia di dalam menuduh seseorang muslim di rumah, dari rumah-rumahnya Allah, menuduh seseorang muslim akhir, yaitu berzina. Wa farraqa ahla sunnati fi amatil buldan, dan dia telah memecah belah ahlus sunnah di berbagai negara. Wa ahdatha syarran aziman wa furqatan, memunculkan kejelekan yang sangat besar dan perpecahan yang sangat besar. Faradhiya bihi ammatul mukhalifin, maka dengan adanya Muhammad bin Hadi ini, para penyelisih-penyelisih itu ridha, oh nerima sekali ya. Sawa'un kanu qaribina minhu, apakah yang para penyelisih itu orang yang dekat ada di sana, maksudnya dekat di kota Mekah atau di kota Madinah, para kin atau para penyelisih-penyelisih yang menerima dan ridha itu berada di berbagai negeri, seperti di Irak ada, di Jazair, di Mesir, di Libya, kemudian Eropa, di Amerika, wa ghairiha. Faqad sakata ba'dhum an akhtha'il ba'dil akhar wa jama'ahum bughdul manhajis salafi fatajamma'u khalfa ibni hadi wa radau bima. Dan kesalahan yang ada di antara mereka diam. Nah, semua mereka-mereka ini dikumpulkan atas kebencian terhadap manhajus salaf, dan berkumpul di belakangnya Ibnu Hadi, dan mereka ridha dengan manhajnya Ibnu Hadi. Allahu Akbar. Berarti kan siapa sih sesungguhnya, untuk kita barakallahu fikum mengambil gambaran, siapa sih yang mengambil pertama kali manfaat dengan adanya fitnah Ibnu Hadi ini? Ibnu Hadi abadan. Saya sampai mau meneteskan air mata membaca di saat kemudian Ibnu Hadi itu benar-benar rugi dengan fitnah ini. Karena yang memetik hasilnya adalah orang-orang yang benci terhadap dakwatus salafiyah dan benci terhadap ulama-ulamanya. Itu yang bertameng dengan adanya fitnah ini. Kalau dia adalah korban dan tumbal. Kita akan langsungkan barakallahu fikum pada pertemuan yang insyaallah semoga rahimani wa rahimakumullah. Satu malam lagi ya Ustaz. Besok malam masih tersisa. Nah, ya. Masih tersisa besok malam. Ya insyaallah kalaupun sekiranya masih lewat waktu, kita akan barakallahu fikum selesaikan risalah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an, agar kita menyadari, barakallahu, mengetahui bahwa yang diuntungkan dengan fitnah ini orang-orang yang benci terhadap manhajus salafi dan benci kepada ulama'nya. Fitnah ini sama sekali tidak menguntungkan dia, barakallahu fikum, malah kerugian yang sangat besar rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu saya ingatkan segenap ikhwani semuanya dan thullabul ilm, alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah untuk berjalan bersama kibar ulama di masa sekarang ini. Kita mengambil bimbingan mereka, kita mengambil arahan mereka. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan menjadi orang lebih jelek lagi dari kaum wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatal afiyah. Nas'alullah salamatal afiyah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.